tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Selamanya.